kalam. Kenapa dibenci? Karena ilmu kalam membawa kepada ahlinya kepada keraguan. Iya. Hayrah, bingung terhadap agamanya. Sayyid, sampai-sampai Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, "Aktsarun nasi syakkan 'indal maut ahlul kalam." Manusia yang paling banyak ragunya ketika mati adalah ahli kalam. Iya, telah lewat perkataan Ibnu Wasil, ragu. Sudah dalam posisi mau debat, mengingat semuanya ini dan lainnya, sampai pagi tidak ada yang dia rajihkan. Kemudian perkataan apa? Al-Khasrusyahi. Beliau, dia ini ulama kalam yang termasuk seutama-utama murid dari Fakhruddin Ar-Razi. Dia berkata, iya, Ar-Razi ya, bukan Fakhruddin Goa. Perhatikan perkataan beliau. Dia berkata kepada orang-orang mulia, ada orang-orang mulia datang kepada dia suatu hari. Dia tanya sama orang itu, "Ma ta'taqidu?" Apa yang kamu yakini? Orang yang masuk itu mengatakan, "Ma ya'taqiduhul muslimuna." Yang saya yakini, apa yang diyakini oleh kaum muslimin. Iya. Kemudian boleh berkata lagi, bertanya, "Wa anta munsharihus sadr lidzalika mustayqinun bi?" Kemudian kamu yakini dalam keadaan hati kamu betul-betul tenang, yakin terhadapnya? Dia menjawab yang semisalnya, "Na'am, iya. Iya, saya yakin." Maka setelah dia dengar jawabannya orang yang dia tanya ini, keyakinannya tenang dia, insyirah, tenang hatinya, dadanya dia terhadap keyakinannya. Maka dia berkata, "Ushkurullah ala hadhihi ni'mah. Walakinni wallahi ma adri ma a'taqidu. Wallahi ma adri ma a'taqidu." Wa baka hatta dhalla lihyata. Kata beliau, "Syukur, bersyukurlah kamu kepada Allah terhadap nikmat ini. Adapun saya demi Allah, saya tidak tahu apa yang saya yakini. Saya tidak tahu apa yang saya yakini." Kemudian beliau menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Ahli kalam dulu pakai jenggot, sekarang itu super jenggot semuanya. Iya. Ahli kalam dulu masih dalam beberapa pembahasan-pembahasan agama, masya Allah. Sekarang agama pokoknya hukum-hukum apa kena semuanya. Bukan jadi ilmu kalamnya sudah merusak akidahnya, hukum-hukum juga semuanya dirusak sudah. Ya kan? Berapa banyak hukum itu tidak bisa dilakukan dengan tidak cocok dengan akal, tidak cocok ini, mungkin ini, mungkin diarahkan semuanya ditakwil. Iya, pokoknya harus tidak boleh. Intinya, ya jangan kita lakukan. Intinya. Sayyid, yang kelima, Sayyid, perkataan lain, Al-Khunanji, ya, Al-Khunanji, orang Faris asalnya, ulamanya filsafat dan mantik. Berkata ketika akan meninggal, "Ma'araftu mimma hasaltu syai'an siwa annal mumkina muftakhirun ila murahji." Thumma qala al-iftikhar wasfun qalbi wa amutu wa ma'araftu syai'a. Kata Al-Khunanji, namanya Muhammad ibnu Nama Nabi Namawur. Iya. Katanya, saya ini ketika mau meninggal, saya tidak tahu apa yang saya telah hasilkan ini. Sedikit pun juga, tidak ada yang saya tahu. Kecuali ini ilmunya masih tinggal ini. Annal mumkina muftaqirun ila murajjihun. Tinggal ini ilmu kalam yang tertinggal. Bahwa yang mungkin itu, mungkin itu memerlukan murajjih, perajih. Tidak usah dipahami, pokoknya ini yang tinggal. Kemudian setelah itu dia berkata, al-iftikhar, kayaknya yang tinggal kan? Sementara iftikhar itu adalah sifat jelek. Kalau begitu saya meninggal dalam keadaan tidak ada yang saya tahu. Ini ikhwah, demi Allah. Tanya semua yang tahu belajar kalam. kalau mereka yakin di atas agamanya. Tidak ada yang yakin di atas agamanya. Orang yang ragu. LC-nya, masternya, doktornya, profesornya, guru. Tidak ragu. Tidak yakin terhadap agamanya. Iya. Waliyadzubillah. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang, seluruhnya orang-orang yang ragu. Ada yang mengatakan, sekarang bagaimana saya mau mengenal Allah? Tidak kenal Allah. Berarti kamu belum Islam itu. Sekarang mau bagaimana mau mengenal Allah? Orang Islam itu tidak hanya sekedar mengenal Allah. Karena dalamnya mengenal Allah, dia memperhambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam sudah. Jadi dia baru mau mengenal. Mengenal saya tidak tahu. Bingung dalam mengenal. Padahal Quran dan Sunnah penuh dalam upaya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena berpaling dari Quran dan Sunnah, mengambil kalam, waliyadulillah. Terus terang jamaah, ini maaf, keras ini, karena terus terang musibah ini terlalu gelap. Walaupun kita berteriak ini setiap saat membahas kalam, belum tentu tuntas pembahasan ini. Belum tentu bisa meredah ilmu kalam ini. Karena itu ya khawalari, upayakan membudayakan gerakan menghancurkan ilmu kalam. Harus ada budaya menghancurkan, mengentaskan ilmu kalam. Yang kelima, ilmu kalam di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak dibutuhkan sama sekali. Bahkan di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan bid'ah. Iya, di dalamnya terdapat makna-makna batil, bahkan kaidah-kaidah yang sesat yang dijadikan pegangan oleh ahli kalam. Kemudian kaidah-kaidah ini diharuskan kepada manusia, sementara ketika datang Quran dan Sunnah mereka tolak dengan kaidah yang mereka buat sendiri. Waliyadulillah. Inilah kenapa para ulama membantah betul. Iya, kalau membantah saya, bantah mereka dulu. Sayyid, yang keenam, ahli kalam, kenapa para ulama salaf, para sahabat, imam-imam kaum muslimin, imam empat, imam-imam kaum muslimin seluruhnya dari dulu sampai sekarang menghantam mereka? Itu karena ahli kalam betul-betul mengagungkan akal, menjadikan akal pemberi hukum terhadap Quran dan Sunnah. Iya, mereka menolak semua hukum yang terdapat, makna yang terdapat dalam Quran dan Sunnah kalau bertentangan dengan akal. Karena itu betapa banyak hadis-hadis Nabi SAW yang ditolak, dihilangkan, tidak bisa dilaksanakan karena akal ini. Waliyadulillah. Baik, Ibn Salah pernah berkata, filsafat adalah puncak kebodohan dan penyimpangan. Dan filsafat adalah bahan, apa, maddah. Kalau maddah itu kandungan pokok dalam mengadakan sesuatu. Iya, kandungan inti dari kebimbangan dan kesesatan. Dan sekaligus filsafat adalah pancaran kesesatan dan zandaqa sendiri. Adapun ilmu mantik, maka dia adalah pintu masuk ilmu filsafat. Pintu masuk kepada kesesatan pasti sesat pula. Iya. Pintu masuk kepada kesesatan pasti sesat pula. Kemudian kata beliau, menyibukkan diri dengan mempelajari dan mengajarkan ilmu ini adalah perkara-perkara yang tidak dihalalkan oleh syariat. Iya. Tak ada seorang pun dari sahabat, murid-muridnya sahabat, imam-imam kaum muslimin, imam salafus saleh yang membolehkan mempelajari ilmu ini. Tayyib, sebab yang ketujuh, kenapa salafus saleh membenci betul ilmu ini? Karena manhaj kalam menyelisih manhaj Quran dan Sunnah dari sisi pemaparan masalah-masalahnya. Memaparkan masalah berbeda. Iya. Pemaparannya ini, ilmu kalam, itu panjang, kesana, kemari, tembus, mungkin sudah banyak yang jatuh dan lainnya. Tapi akhirnya kemana? Akhirnya sampai, kalaupun sampai, tujuan dia, maka maksud pendalilannya bahwa Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Ini yang tadi kita jelaskan. Iya. Kalaupun sampai, maka itu ke situ. Sementara dia lalai dari Al-Quran. Al-Quran dalam menetapkan adanya pencipta, itu dua pertanyaan saja. Dua jalur akal. Selesai. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dua pertanyaan. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Dalam surat Tur. Dengarkan pertanyaannya. Yang tidak ada satu orang pun bisa lepas. Pasti menetapkan ada pencipta. Pasti menetapkan ada pencipta. Pertanyaan pertama. Am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka dicipta tanpa dari sesuatu? Mereka ingkari adanya pencipta kan? Sekarang kamu dicipta tanpa ada sesuatu menciptakan kamu. Kamu ada tanpa ada menciptakan kamu. Sebab kaidah akal yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Iya kan? Kemudian menyusul pertanyaan kedua. Am khuliqu min ghairi syai? Atau mereka dicipta tanpa dari sesuatu? Iya. Am khuliqu min ghairi syai? Atau am humul khaliqun? Atau mereka yang menciptakan? Dua saja kan? Iya. Apakah mereka lihat akal ini? Sekarang manfaatkan akalnya di sini. Apakah mereka yang mencipta? Apakah mereka dicipta tanpa dari sesuatu? Kalau mereka mengatakan tidak ada pencipta, berarti mereka ada dengan sendirinya. Dan ini diingkari oleh orang berakal. Iya. Kemudian kalau begitu, pertanyaan kedua. Iya. Ataukah mereka menciptakan? Iya. Kalau mereka tidak diciptakan dari sesuatu pun juga, tinggal satu jawabannya. Mereka menciptakan. Ditanya lagi itu. Kamu menciptakan kalau begitu. Kamu sebagai pencipta. Iya. Kemudian menyusul pertanyaan selanjutnya. Dasar langsung tanya. Kalau dia sudah sampai kedua pertanyaan ini, langsung saja tanya. Am khalaqus samawati wal ard. Iya. Apakah mereka menciptakan langit-langit dan bumi? Kalau sekarang dia sudah akui, dia jawab semuanya misalnya. Misalnya dia jawab semuanya. Saya tidak tercipta dari sesuatu pun juga. Misalnya, oh iya saya yang ciptakan. Saya menjadi pencipta. Sekarang tanya, am khalaqus samawati wal ard. Apakah dia menciptakan langit-langit dan bumi? Iya, dia ciptakan langit-langit dan bumi. Menjelajahi seluruh bumi saja belum tentu. Mereka tahu semua apa yang ada dalam kandungan bumi. Sehingga bagaimana mungkin dia menciptakan? Waliyadzubillah. Jawabannya, balla yuqinun. Mereka tidak yakin. Ini jawabannya. Yaitu, tidak yakin. Adapun hujjah akan adanya Allah sangat jelas. Hujjah akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat jelas. Baik, ini jamaah sekalian. Yang kedelapan. Kenapa para ulama salaf mencelah kalam ini? Karena ilmu kalam ada sebab terjadinya perpecahan, perselisihan. Iya. Jangankan menyebabkan terjadi perselisihan. Iftiraqul ummah itu semakin banyak setelah adanya ilmu kalam, ilmu filsafat. Jangankan terhadap umat, terhadap mereka saja, mereka berselisih dengan perselisihan yang sangat banyak. Iya. Jelas jemaah. Karena itu, siapa yang semakin mazhab, siapa yang semakin masuk mendalami ilmu kalam, maka dia pasti yang paling banyak berpecah. Waliyadzubillah. Sayyid. Kemudian, yang kesembilan di sini, kata beliau, kenapa? Apa? Ilmu kalam, ahli kalam, itu memusatkan. Ya. Sudah tadi, dari awal, ilmu kalam itu pembahasannya kemana, ikhwah? Kepada akidah, kan? Pembahasan akidah yang banyak dibahas, pembahasan akidah yang banyak dibahas dalam beriman kepada Allah dalam perkara rububiyah. Mereka memusatkan pembahasannya larut betul dalam menetapkan bahwa Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Iya, dengan dalil akal. Ini arad jasm apa dan lain-lainnya, pendalilan ini dan lain-lain, terus menerus. Mereka lupakan Quran dan sunnah fitrahnya. Padahal yang seperti ini jamaah, adanya Allah itu tidak usah dibahas. Kalau masih ada fitrah. Kalau masih ada fitrah. Orang komunis sekalipun juga, kalau masih ada fitrahnya pasti menetapkan ada pencipta dan penguasa alam semesta. Ini sama mereka kepada ayat itu tadi. Iya. Kepada ayat itu tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in an humul khaliqun. Atau ajak mereka, kalau mereka mengingkari penciptaan alam semesta, ajak mereka ke rumah besar, tinggi, megah. Iya. Masuk ke dalam rumah itu yang luas, masya Allah, perabotnya lengkap, ini ada ini dan lainnya, tersedia sudah, silahkan minum. Kemudian diajak ke tamannya, ke sininya, lengkap fasilitasnya luar biasa. Mau tidur, mau ini, mau ini, mau itu, mau apa saja bisa. Masuk ke dalam rumah itu sampai membuat dia takjub. Kemudian tanya, beritahu dia, ini ada dengan sendirinya, tidak ada yang mengadakan. Ini rumah ini yang dia takjub sudah. Ya. Katakan, bilang ini ada dengan sendirinya, tidak ada yang mengadakan. Dia pasti akan ingkari selama dia masih berpikir. Tapi kalau sudah, dia sudah pernah masuk di rumah sakit haji, rumah sakit dadi, diragukan jawabannya. Diragukan jawabannya. Tapi kalau masih berpikir, maka, oh, tidak mungkin masa bangunan besar megah seperti ini. Tidak ada yang yang bangun, tidak ada yang mengadakan. Minimal ada arsitek, minimal ada kepala tukang, minimal ada kuli, minimal ada yang punya rumah, minimal ada ini, ya kan? Masa tidak ada yang anu? Yang ini saja kamu ingkari kalau tidak ada yang buat. Apalagi keluasan, kesempurnaan, keindahan alam semesta ini. Yang maha dahsyat, maha besar, maha indah, maha dalam segala bentuknya. Iya. Bahkan lihat diri kalian, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat arah-arah akal berpikir dalam Al-Qur'an dan dalam diri-diri kalian, tidakkah kalian memperhatikannya? Siapa yang memperhatikan dirinya akan melihat keajaiban penciptanya. Tapi bukan penciptanya ada dalam diri. Iya. Keajaiban pencipta Allah, pencipta makhluk itu. Iya, menunjukkan bahwa besarnya ilmunya, besarnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini, iya, ditekan terlalu panjang pembahasannya, lama sekali dibahas. Ternyata hasilnya pembahasan rububiyah. Kalaupun berhasil menetapkannya, caranya salah, menanamkan kesesatan, itu pun kalau berhasil belum tentu muslim. Sebab rububiyah bukan awal keislaman. Awal keislaman dengan la ilaha illallah, pernyataan bahwa Allah saja yang berhak untuk disembah. Waliyadzubillah. Dalam perkara ibadah tidak ada dalam pembahasan ilmu kalam. Lucunya, ini menjadi ilmu tauhid. Ilmu kalam ini menjadi ilmu tauhid. Sementara inti tauhid, tauhidul ibadah, itu tidak ada. Karena itu, jangan heran. Orang yang dikatakan ahli tauhid, iya, tokoh profesor ini dalam ini, dalam doktor ini, dalam agak, lainnya, kamu akan dengar dia berbicara tentang tauhid, pembahasan tauhid rububiyah. Allah begini, begini, begini, begini, begini. Bukankah kalau begitu Allah pencipta? Sejati kesimpulannya, Allah pencipta alam semesta, Allah penguasa alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta. Kesitu arahnya, kesimpulan pembahasannya, pemaparannya. Padahal untuk apa hal seperti ini dipaparkan sama kaum muslimin? Yang dia tidak pelajari mereka sudah tahu. Iya. Untuk apa? Yang kalaupun mereka tahu, masih sama dengan orang-orang Nasara yang meyakini Allah pencipta, penguasa dan mengatur alam semesta. Masih sama dengan orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi SAW. Bahkan masih sama dengan iblis laknatullah alaihi. Iya. Bahkan mungkin iblis lebih paham. Yakin iblis lebih paham. Karena iblis melihat yang ghaib, iya kan? Berada di alamnya sendiri melihat. Kemudian apa? Dia melihat alam kita. Kita hanya melihat alam yang nyata. Tidak melihat alamnya dia. Waliyadzubillah. Dan yang terakhir disebutkan di sini yang menjadi sebab salafus saleh mentahdir ilmu kalam dan orang-orangnya, karena ilmu kalam ini mengerahkan orang-orang yang memilikinya ini terjerumus ke dalam bentuk-bentuk pelanggaran agama, masuk ke dalam perbuatan-perbuatan haram, malas salat, terjerumus dalam fawahish, zina, ini dan lainnya, dan mereka anggap gampang semuanya. Lihat contohnya Gus Dur. Ini termasuk tokoh kalam itu. Waliyadzubillah. Lihat contohnya siapa lagi? Yang memfatwakan film porno. Syukri dan Limpo. Ini termasuk didirikan YN, walaupun dia menghantam YN dan lainnya. Bibit-bibit ilmu kalam, coba lihat. Dia sepertinya Quran, sunnah dan lainnya. Tapi lihat bibit-bibit kalam itu. Lihat itu, hasil pembinaannya itu. Itu yang sudah dianggap itu hebat itu, bahkan membantah Muhammadiyah. Iya. Membantah Muhammadiyah, menghantam jiwa YN-nya, gurunya. Dibenci YN, dibenci sama Muhammadiyah. Iya. Tapi bibit dari tempat dia berasal. Iya. Tidak apa-apa. Bahkan sunnah katanya, kalau digunakan untuk merangsang syahwat orang-orang yang tidak punya syahwat. Iya. Ini fatwa ini, apa, semua orang yang masih bisa berpikir itu pasti ingkari itu. Tapi kalau pengikutnya sudah tidak bisa berpikir, itu tidak bisa diikutkan sama dia. Orang-orang yang sudah rusak akalnya dalam berpikir. Itu bukan ahli hadis. Jahlun bil hadis. Orang yang bodoh dalam hadis. Orang yang paling bodoh dalam hadis itu. Saya tahu, saya kasih satu contoh saja. Syukri itu, kalau saudara dalam kutubu sita, kalau diriwayatkan An-Nasa'i misalnya, kalau sudah sahih itu. Orang yang belajar satu hari ilmu hadis di tempat yang betul, itu sudah tahu ini kebodohan ini. Masa diriwayatkan An-Nasa'i langsung sahih? Bahkan dipastikan sahih. Kalau kutubu sita sudah, pasti sahih. Dari mana itu orang tahu hadis seperti itu? Tapi orang-orang namanya, ya, yang menilai juga orang-orang awam, kasihan masyarakat awam, kasihan. Iya. La ilaha illallah. Ini ikhwah. Dan ini banyak. Seperti ini. Antum lihat kan, orang-orang yang belajar ilmu kalam, salat tidak? Kalaupun salat, salat apa? Iya. Kalaupun dia salat, apakah dalam cara yakin terhadap yang disembah? Yakin terhadap yang disembah? Baik. Ini ikhwah. Kenapa para ulama betul-betul membantah menghantam ilmu kalam ini? Baik, kita akan sebutkan. Iya. Rujuk, ini pembahasan. Rujuknya. Rujuk, kau rujukkan. Menyesali. Iya, penyesalan, rujuk kembali. Rujuknya pembesar-pembesarnya ahli kalam. Iya. Sudah lewat beberapa pembahasan tadi, perkataan orang-orang ahli kalam yang rujuk. Sekarang lihat. Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenal kan? Yang sekarang terkenal mazhabnya dengan mazhab Asy'ariyah. Perlu dipahami, Abul Hasan Al-Asy'ari itu mempunyai tiga marhala dalam akidah. Pertama Mu'tazilah. Dia berada dalam i'tizal ahli kalam, i'tizal. I'tizal ini selama 40 tahun membela Mu'tazilah, memantapkan hujjahnya, memkuat 40 tahun lamanya. Setelah itu sadar, taubat, kena kullabiyah. Dia sebarkan mazhabnya kullabiyah dan tersebar dengan nama Asy'ariyah karena dia yang sebarkannya. Makanya Asy'ariyah dan kullabiyah hampir mirip paham-pahamnya. Karena dia mengambil dari gurunya Ibnu Kullab. Berubah sedikit, tunjuk ke situ. Ini semakin tersebar. Ketika dia sadar kesesatannya Mu'tazilah yang memang dalam hal akal lebih lagi daripada Asy'ariyah. Tapi Asy'ariyah itu juga ilmu kalam juga ya. Ahli kalam juga. Orang Asy'ariyah itu kalam juga. Kalamiyah. Ya. Ketika tersadar dari i'tizal, dia hancurkan bangsa i'tizal dengan sehebat-hebatnya. Sadar betul kesesatannya i'tizal. Kemudian setelah itu, sadar masuk ke dalam madhabnya Imam Ahmad. Madhab Imam Sunnah. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Madhab terakhir inilah yang diingkari oleh orang belakangan, padahal kitab-kitab beliau menyaksikan hal ini. Iya. Lihat yang lain. Abul Ma'ali Al-Jauni. Ulama kalam, ahli kalam, pembesar dalam kalam. Dia berkata, ya ashabana la tashtaghilu bil kalam, falau arafta annal kalama yablughu bi ila ma balagha mastaghalta bi. Wahai para sahabatku, jangan kalian menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Seandainya kamu tahu apa yang telah terjadi pada saya karena ilmu kalam ini, apa yang telah terjadi pada saya karena kalam ini, maka pasti kamu tidak akan menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Siapa yang tidak kenal Abul Ma'ali Al-Juni? Iya. Waliyadzubillah. Kemudian ketika dia mati, mau meninggal. Ketika dia meninggal, dia berkata, laqad khudtul bahr al-adam. Apa? Al-khadam. Wa khallaitu ahla al-islami wa ulumah. Wa dakhaltu fil ladina hauni anhu. Wal ana fa illam ya apa? Yatadarakni Rabbi birahmatihi. فالويل للجون وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز أهل نيسابور. Beliau berkata, saya sudah selami lautan yang dalam, saya sudah lewati ahli Islam dan ilmu-ilmunya. Luasnya pembahasannya dia. Iya. Kemudian, dan saya masuk ternyata di dalam sebuah larangan yang saya dilarang atasnya, ilmu kalam. Dan sekarang saya, seandainya Rabku, rahmatnya Rabkah saya, rahmatnya Allah tidak sampai kepada saya, maka celaka betul bagi Al-Jauni. Dan saya sekarang ini meninggal di atas akidahnya ibu saya yang tidak pernah belajar apa-apa. Iya. Itu pun masih untung, masih sampai situ. Masih untung, masih bisa. Masih bisa kembali akidahnya kepada akidahnya ibunya. Iya. Dalam lapat yang lain, di atas akidahnya orang-orang kolotnya. Ahli Naisabur. Iya. Ini masih untung ini. Masih bisa kembali selamat sampai di situ. Akhirnya. Waliyadzubillah. Tayyib. Asyahra satani. Dalam kitab Nihayatul Iqdam. Dia sebutkan bahwa ada orang yang bertanya kepada dia tentang agar supaya masalah-masalah pokok agama itu, pokok-pokok agama dikumpulkan karena dia dianggap sebagai orang hebat. Maka beliau jawab, telah ada orang yang menganggap saya hebat padahal tidak, padahal bantah semuanya. Dia jelaskan kemudian diakhiri dengan bait syair. La amri laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyid وسرت الطرف بين تلك المعالم فلم أرى إلا واجعا كف حائري على دقني أو قارئا سمن نادم. Kata beliau, demi, bersumpah, demi